apa kabarmu? Katanya baru sembuh, katanya sakit jantung, ginjal dan encok sedikit sarah. Hati-hati Pak Tua, istirahatlah, di luar banyak angin. Kamu yang murah senyum, memegang perut, badanmu semakin tambuh, memandang langit. Hari menjelang maghrib, Pak Tua ngantuk, istri manis menunggu, istirahatlah, di luar banyak angin. Pak Tua banyak angin. Pak Tua.